tugas kita kan mengenalkan masyarakat. Animasi itu bisa loh fungsinya juga sebagai media dakwah gitu. Makanya alhamdulillah kita semua di sini semangat. Dibilang nggak mengenal kata lelah ya, karena juga lelah-lelah juga gitu. Itu aja baru wajahnya Rara bisa setahun gitu. Badannya Rara bisa sehari lagi gitu. Kerjain kucing ya sehari lagi. Memang prosesnya seperti itu. Mungkin makanya di masyarakat ngeliat YouTube, wah 3 menit cepet gitu, tapi di belakangnya emang begini gitu, ribet gitu. Ya doakan saja kami, coba memang 3 menit 30 menit kurang lebih gitu. Insya Allah kita bisa upgrade terus. Upgrade terus, insya Allah. Jangan lupa tonton Nusa dan Rara. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salam dan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, selamat datang di Delita Giants. Sangat senang sekali. Saya ini hanyalah anak buah dan jadi aku sebagai keluarga jadi makanya cuma pakai ini Nusa. Nah jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, pada hari ini berbahagia banget. Kemarin sudah dikunjungi sama Ustadz Hanan, sudah dikunjungi sama Ustadz Umar Mita, sekarang kita dikunjungi oleh Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah kita berharap mudah-mudahan kunjungan beliau ini tidak hanya foto-foto dengan barang-barang kita, tapi mendoakan agar semoga proses-proses yang dijalani semakin mudah. Karena teman-teman sekalian, bagi saya Nusa itu lebih daripada sekedar animasi. Karena kenapa? Sedikit saja sebelum nanti yang kita tunggu-tunggu menyampaikan. Dulu ketika saya masih kecil, saya suka gambar ini, bentuk kayak permata gitu. Terus kemudian dikasih dikit segitiga bentuk S. Nah itu lupa aja, Superman. Sulaiman. Nah Sulaiman, luar biasa. Dulu saya suka gambar Superman. Setiap hari saya gambar Superman itu di buku saya. Lalu kemudian agak gede dikit sudah tahu Batman, itu saya gambar lambang Batman dalam buku saya. Kenapa? Karena itu adalah semacam perlambang diri saya. Sudah agak gede lagi ketika saya sudah agak gede SMP, saya suka basket, saya gambarnya logo Orlando Magic. Karena waktu saya senang Orlando Magic sama Chicago Bulls. Jadi kalau mencoba aja saya bisa gambar ketika kubur setiap garis-garisnya saya ingat. Nah lalu kemudian agak gede lagi saya suka anim, saya kemudian gambar lambangnya Neon Genesis Evangelion. Nah gitu kan ya. Nah, itu saya gambar tiap hari itu dalam buku-bukunya semua saya gambar semua. Lalu kemudian sudah agak gede lagi, nah itu beda lagi. Tapi yang pengen saya tunjukkan teman-teman sekalian, kita semua itu perlu simbol karena kita itu adalah makhluk simbol. Karena simbol itu menjadi sebuah pengejawantahan daripada jiwa kita tuh mau di mana. Andaikan simbol yang kita gambar itu kemudian menjadikan diri kita itu siapa, maka sebenarnya anak-anak kita itu juga sebenarnya ketika dia sedang belajar tentang simbol, dia belajar tentang sesuatu yang namanya gaya hidup. Coba lihat zaman dulu. Kalau Anda lihat simbol ada bibir gede, lalu kemudian lidah menjulur keluar, yang kepikir apa? Oke. Lalu Anda melihat ada pistol, berpikir apa? Oke. Anda kemudian melihat ada kemudian gambar-gambar tertentu, Anda pasti tak asosiasi dengan tertentu. Artinya adalah simbol itu lifestyle. Bagi saya teman-teman sekalian, sekarang ini kita adalah history in the making. Orang-orang nanti ke depan akan kemudian mulai gambar Musa. Saya khawatir itu sudah dimulai. Kenapa? Karena barusan tadi pagi anak saya itu gambarin MUSSA, Musa, terus kemudian gambar masjid. Lalu kemudian saya bilang apa? Ini simbol yang kita inginkan untuk anak-anak kita. teman-teman yang kemudian gambar mungkin berpikir, ya ini cuma sekedar doang. Tapi kita ini sedang membuat simbol, logo-logo yang akan dibanggakan oleh orang-orang. Dan kita berharap Nusa itu sampai pada titik seperti itu. Bagi saya, Nusa gak hanya sebuah produk daripada hijrahnya teman-teman TLB. Tapi bagi saya, ini adalah kemudian simbol yang besok menantikan S, Superman, Batman. Lalu kemudian simbol-simbol yang lain yang bisa digambarkan oleh teman-teman yang masih muda. Demikian dari saya insya Allah, karena kita juga sedang menanti doa dan juga kemudian penyemangat dari Tuan Guru Abdul Somad. Ustaz, inilah kemudian teman-teman The Little Giants. Kita semua di sini nggak punya banyak, tapi kita berharap yang kita punya ini kita bisa gunakan kalau bisa untuk membangkitkan Islam, mudah-mudahan bisa jadi hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk orang-orang mencintai Islam dan mendakwahkan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Para asatiz, sahabat-sahabat, hadirin hadirat, insyaallah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taqulu ra'ina. Jangan ucapkan kata ra'ina. Ra'ina bahasa Arab artinya perhatikan kami, tapi itu diplesetkan orang Yahudi ra'una. Jelek, tidak baik, buruk. Maka Islam mengajarkan jangan gunakan kata yang multi interpretasi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la taqulu ra'ina, jangan gunakan kata ra'ina, wa qulun zurna wasma'u. Tapi pakailah kata unzurna, dengarkan kami, pandang kami, lihat kami, perhatikan kami, wasma'u, dan dengarlah. Apa makna dari ayat ini? Ketika Allah melarang menggunakan satu kata, Dia beri dua alternatif sebagai kata pengganti. Nah sekarang, kamu jangan tonton ini, jangan lihat ini tidak baik, ini merusak pikiran, ini program liberal, ini sekuler punya. Lalu anak-anak kita bertanya, alternatifnya mana? Saya sampai sekarang itu yang tidak bisa menjawab kalau ditanya oleh jamaah. Jangan pakai mikrofon ini, alternatifnya mana? La taqul ra'ina, jangan gunakan kata ra'ina, alternatifnya mana? Wa qulun zurna, pakailah kata unzurna. Nah sekarang lihat kami, pandang kami. Begitu juga dengan yang kita ajarkan pada anak-anak kita, jangan tonton ini, jangan tonton ini. Dulu kalau saya ditanya, Ustaz, lalu kami nonton apa? Tonton aja Unyil Ucrit. Wah, udah ketinggalan zaman, enggak zamannya lagi Pak Ustaz. Oh, masa kami kembali ke zaman Ustaz dulu? Alhamdulillah sekarang saya bisa menjawab. Jangan tonton ini, jangan lihat ini, jangan lihat. Lalu kami lihat apa? Tonton Musa. Betapa Nusa sudah menyelamatkan Ustaz Somad. Kalau tidak, kita kehilangan jawaban. Begitu dalam segala aspek. Jangan dengarkan lagu ini. Lagu ini mengajak berzina. Lagu ini mengotori otak kita. Lagu ini lagu maksiat. Lalu yang kami dengar mana? Itu ada lagu. Orang kaya mati. Jadi Islam bukan melarang, tapi memberikan solusi. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Lalu kemudian yang kedua, bahwa kalau kita baik, orang tidak marah dengan kita. Baik bahasa Arabnya saleh. Orang itu baik. Mana buktinya? Nabi Muhammad SAW. 40 tahun tidak ada berzina, 40 tahun tidak ada pacaran, 40 tahun tidak ada mencuri, 40 tahun bisnismen membawakan gembalakan kambing onta orang, lalu kemudian membawa bisnis mudharabah bagi hasil. Abu Jahal tidak marah, Abu Lahab tidak marah. Kapan orang baru mulai marah? Ketika dia menjadi muslim, ketika dia mulai mengajak orang lain. Jadi kalau sekedar baik untuk diri sendiri, yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya puasa Senin Kemis, yang penting saya tahajud malam, orang tidak akan marah dengan kita. Tapi begitu kita ketuk pintu rumahnya, begitu kita ajak dia untuk hijrah, begitu kita mulai singgung priuk belanga mata pencahariannya, situ dia mulai marah. Saya yakin sahabat-sahabat merasakan itu. Dulu perasaan banyak teman, kenapa sekarang menjadi begini? Ini adalah resiko. Oh, berat sekali Pak Ustaz. Iya, karena balasannya surga. Oleh sebab itu maka yang berat-berat ini sahabat-sahabat, bahkan saya sendiri pun akan menghadapi kerikil-kerikil tajam, gelombang besar. Ini harus, dan kita tidak bisa sendirian. Makanya selalu saya sampaikan, kalau ada yang sudah mulai hijrah, jangan sendirian, karena serigala akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Segerombolan kambing, bison, zebra menyeberang sungai, karena waktu itu musim kemarau, maka predator mengamati dari jauh. Dia tidak akan terkam itu, bison, serigala tidak akan menerkam gerombolan. Tapi begitu ada satu bison yang mulai berhenti dan menelusuri tepi sungai untuk minum, di situ predator akan menerkam lehernya dan mati. Kenapa? Karena memisahkan diri dari jamaah. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna dzikba, sesungguhnya serigala hanya akan menerkam al-ghanam al-qasiyah, yaitu kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Jangan pernah memisahkan diri. Buatlah sebuah komunitas. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang sudah punya komunitas, dan ketika dia tidak datang dua kali, tiga kali, nomor HP-nya mana? Didata, nama, email, nomor HP, grup WhatsApp. Ketika dia tidak tangan, alamat. Ketika dia tidak datang, tanya, kenapa tidak datang? Oh, tidak enak hati Pak Ustadz, ini kan kita sudah intervensi dia, ini kan hak, ini kan hak privasi dia. Tidak ada begitu dalam Islam, karena dalam Islam diajarkan kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik. Allah tidak katakan kamu umat yang terbaik karena ke Makkah umrah setahun dua kali, bukan. Kamu umat yang terbaik karena hajinya bolak-balik, bukan. Kamu umat yang terbaik karena tahajudmu malam 1000 rakaat, bukan. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat ini. Apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada berbuat baik dan melarang orang buat mungkar. Tapi dengan bahasa kaumnya. Saya tidak bisa masuk ke anak muda. Alhamdulillah masuk Ustaz Hanan At-Taki. Anak muda di kampung halaman saya di Pekanbaru, saya tak bisa masuk. Datang Ustaz Hanan At-Taki, penuh stadion, penuh Masjid Anwar. Tak bisa. Lalu yang Ustaz bisa masuki siapa? Nenek-nenek. Wah, jamaah pengajian. Jadi artinya bahwa ini kerja kita bagi-bagi. Ini ada segmennya masing-masing. Oleh sebab itu maka ini ada satu komunitas yang Ustaz tidak bisa masuk. Siapa dia? Ini usia anak-anak ini. Anak-anak ini saya tidak bisa masuk. Ada tiga ceramah yang paling berkesan yang saya ingat. Yang pertama di TK Al-Manar. Anak-anak TK dikenalkan sama ibu guru TK. Anak-anak, ini Ustaz Somad, S1 dari Al-Azhar Kairo, S2 Maroko. Satu pun tak ada peduli. Enggak ada artinya tablik akbar di sini. Lalu saya paham bahwa ente tidak bisa menguasai ini. Yang kedua, saya dibawa ke satu daerah di Kabupaten Siak ketika acara wisuda anak-anak SD MDA Madrasah Diniyah Awaliyah. Malam ribut di masjid pasar itu. Assalamualaikum, tak terkendali. Jadi kalau saya turutkan emosi, marah, nampak bodoh kita kan. Ini saya panggil kepala sekolah. Ibu, tolong ibu tenangkan dulu ini. Berdiri sih ibu. Anak-anak, perhatikan ibu ya. Semuanya dia. Kita dengar Ustaz Somad ya, iya ibu. Ternyata kita tidak menguasai mereka. Bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Makanya jangan heran ketika ada hadis Nabi, orang yang belajar bahasa Arab heran, kok ini bukan bahasa Arab? Laisa mim birrim asyamum fim safar. Banyak sekali huruf mimnya. Ternyata bahasa aslinya laisa minal birri asyamu fis safar. Lalu bahasa apa yang sedang dipakai Nabi? Bahasa orang Himyar. Bilisani qaumihi. Oke, kita bisa bahasa Jawa, kita bisa bahasa Minangkabau, kita bisa bahasa Batak. Tapi untuk bahasa anak-anak ini siapa yang bisa? Nusa yang bisa. Mereka yang membahasakan ceramah saya. Tak mungkin anak-anak ini saya kumpulkan semua. Ya ayyuhallazina amanu. Nangislah dia. Tapi begitu Nusa yang turun, dia ceritakan assalamualaikum. Baca bismillah, tasaghara syaitan hatta tasira ka'annaha dzubabah. Kalau kita baca bismillah kawan-kawan, maka setan mengecil seperti sebesar lalat. Nampak di hidung, lalu dia usir, selesai. Nah, lalu kemudian anaknya selesai, bapaknya bingung. Terus anaknya nanya, "Papa, apa iya setan bisa mengecil sebesar lalat?" Baru masuk video kita. Hai bapak-bapak yang enggak ngerti. Artinya kita bagi-bagi. Nah, jadi sahabat-sahabatku sekalian, walaupun kalian di depan layar, jangan kalian anggap yang di depan mimbar, yang sedang acara Damai Indonesiaku, yang sedang acara Tabligh Akbar, itu lebih dulu masuk surga. Belum. Nanti di akhirat baru kita lihat betulan. Selama ini saya kalau ketemu jamaah, "Ustaz, doakan kami masuk surga ya Ustaz. Tatap mata kami Ustaz. Nanti kalau Ustaz tidak melihat kami di surga, tolong cari kami di neraka." Ente kok pede sekali masuk neraka? Kita sama-sama saling mendoakan. Banyak ucapan para habaib yang saya kutip, "Ad-du'a bid-du'a." Doa dengan doa, saling mendoakan. Boleh jadi engkau yang duduk seharian di depan komputer membentuk mata Nusa berkedip, lebih dulu engkau masuk surga daripada kami 200 ribu tahun perjalanan waktu. Tapi sholat tetap. Dan berarti pas gambar, "Hayya 'alas shalah, bro, ayo sholat." Enggak, ini pun amal ibadah. Karena artinya ada amal mahdhah, pure, murni, original, tak ada bercampur apapun. Sholat, puasa, zakat, itu amal murni. Tapi ada amal bonus, amal tambahan yang kami tidak bisa. Amal bonus itu saya tidak bisa, tapi engkau bisa sahabatku. Apa dia? Itu tadi, menggerakkan mata Rara. Gimana Rara? Dia yang mau menggerakkan mata saya begini tadi. Gerakkan bibir. Dan al-insanu a'da'u ma jahidu. Manusia itu akan memusuhi, akan membenci, akan memberikan penilaian negatif kalau dia tidak kenal. Jangankan manusia biasa, Ustaz Al-Mukarram Akhi Fillah dari Sulaiman, ketika beliau melihat itu langsung memusuhi. Kok cepat sekali, baru 3 menit kau sudah habis. Karena tidak mengerti. Tapi begitu melihat, oh ternyata untuk menggerakkan ini satu hari Pak Ustaz, baru raranya, belum kucingnya, baru matanya, belum alisnya. Akhirnya beliau berhenti memberikan penilaian yang negatif. Oh ternyata. Dan dari itu pula tadi saya mengambil pelajaran, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mengambil ilmu di jalan yang dia lewati itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalan yang menuju surga. Saya selama masuk di sini tidak ada baca kitab, tidak ada baca kitab kuning, tidak ada baca hadis, tapi pelajaran berharga sedang diberikan ke saya. Saat ditunjukkan Ustaz bagaimana menggerakkan alis mata, bagaimana menggerakkan bola mata, bagaimana menggerakkan bibir. Ya Allah, mengapa begitu pelitnya kita tidak mau senyum padahal begitu mudahnya? tabassumika fi wajhi akhika sadaqah, senyummu ke wajah saudaramu sadaqah. Kenapa begitu mahal untuk mengulurkan tangan? Mengapa begitu mahal untuk mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Mengapa begitu mahal untuk mendoakan saudara? Mengapa begitu mahal untuk sekedar memberikan senyum, kedipan mata dan lain sebagainya sebagai tanda kasih sayang bersaudara? Begitulah nikmat Allah yang besar. Yang pertama, bahwa ini harus ada komunitas, jangan biarkan sendirian. Yang kedua, bahwa kita terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulullah SAW karena kita berdakwah. Yang ketiga, dakwah harus punya bahasa komunikasi yang baik. Ada yang bisa di sini, teruskan di sini. Ada yang bisa di sini, teruskan di sini. Kami dengan segmen pasar yang berbeda, dengan komunitas yang berbeda. Harap nanti kalau kami foto bertiga jangan di komen baru hijrah, sudah hijrah, hijrah total, bukan begitu. Jangan begitu nanti. Artinya kami bukan sampel, bahwa memang ada orang mengenal Ustadz Felix, memang segmennya di situ. Betapa saya ketika pulang ke Medan ketemu dengan keponakan-keponakan anak-anak saudara. Apa kata dia? Aku berjilbab baru sekitar 2 tahun ini, Ustaz, kata dia. Sebetulnya manggil abang, tapi karena masih keluarga masih manggil abang, Bang Somad. Tapi karena saya Ustaz dipanggil Ustaz. Ustaz, saya baru jilbab 2 tahun ini, dalam hati saya. Alhamdulillah, nanti karena nonton ceramah saya di YouTube ini. Alhamdulillah saya sudah hijrah, sudah pakai jilbab, berhenti pacaran, bla bla bla bla bla, ujungnya gara-gara baca buku Ustaz Felix Siau. Ini tidak berakhir dengan husnul khatimah. Artinya memang segmen dia di sana. Jadi itu ruang garapannya. Jadi jangan katakan pisau silet itu tumpul karena tidak bisa memotong batang kelapa. Tapi jangan pula katakan bahwa kampak itu tumpul karena tidak bisa memotong kumis. Artinya memang sudah ada ruang garapan masing-masing. Kamu yang jadi pisau silet, cuman yang pisau silet ya jangan latah motong batang kelapa. Itu bukan garapan kamu. Artinya kita sudah mengerti. Wah, saya nggak ngerti Pak Ustaz. Orang kalau kurang cairan memang susah mencerna. Maka disediakan ini. Saya sangka tadi botol ikan. Pikir akuarium. Iya, semuanya minum. Untung Ustaz minum. Entah, saya sangka hiburan. Nah, oleh sebab itu maka kebersamaan kita hari ini, sahabat-sahabat yang sudah berbuat ini, bismillah, masya Allah, tabarakallah. Ayah dika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, satu orang dapat hidayah karena senyummu, satu orang dapat hidayah karena satu episodemu itu ditonton sekian orang, anaknya dapat hidayah, bapaknya dapat hidayah. Khairu min khumurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya selama ini terus terang yang saya ceramahi, yang tempat tabligh akbar itu rata-rata semua orang yang sudah baik-baik. Tadi subuh, itu orang baik semua. Majelis habaib itu kan orang baik-baik semua. Pergi saya diundang di majelis jamaah tabligh di Batam. Penuh jamaah, orang sudah baik semua. Lalu siapa yang mendakwahi mereka yang belum pernah ke masjid, yang tidak mengenal Islam? Ya ini. Mereka ini yang bisa masuk ke kamar orang, masuk ke ruang privasi pribadi orang, masuk mendakwahi anaknya. Oleh sebab itu, isi konten ceramah kajian yang ada nanti dalam episode-episode itu terus kita perkaya nilai-nilai Islamnya. Maka insya Allah bangsa ini akan baik kalau diawali oleh Nusa yang baik. Barulah kita bisa mewujudkan Nusa dan bangsa. Bangsa Indonesia 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang menjadi baik. Kalau dibuka lagi buku saya waktu sekolah, Ustaz Felix yang mencongkel-congkel memori saya lagi. Kalau dibuka lagi buku saya waktu SMP, waktu SD, mungkin entah gambar-gambar apa di situ, simbol-simbol apa. Karena memang dulu kita tidak punya pilihan. Coba renung sejenak, ada tidak tontonan yang Islami waktu itu? Tidak ada sama sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz, dunia ini kenapa makin rusak ya, makin kacau ya, makanya kata Imam Syafi'i, jangan caci maki zaman. Yang jahat itu bukan zamannya, kamunya. Kalau ada orang mengatakan, saya ini enggak baik karena hidup zaman sekarang, Pak Ustaz. Coba kalau saya hidup zaman Nabi dulu. Mungkin kalau kamu ikut zaman Nabi, bukan ikut Nabi, ikut Abu Lahab. Belum tentu. Coba kita merenung sejenak. Mundur, saya SD tahun 1990. Waktu itu apa tontonan yang Islam? Tidak ada. Tidak ada. Cepek dulu. Itu yang selalu kita ingat. Oleh sebab itu maka ketika sekarang muncul ikon, anak-anak kita bisa mengenal, maka 20-30 tahun akan datang yang sekarang SD, TK, MDA, maka saya yakin buku catatannya akan berisikan dialog, menangisnya karena berhenti sejenak menonton paketnya habis, kesalnya karena tidak selesai melihat, dan simbol-simbol doa-doa dia menjadi tahu. Karena ketika ibu-ibu yang paling mengerti psikologis anak, bagaimana memasukkan makanan ke mulutnya, maka begitu juga mesti banyak berkonsultasi kepada ibu, kepada bapak, kepada ustaz. Kira-kira untuk ini materinya ustaz, kira-kira untuk ini ustaz. Maka lidahnya lidah Rara, lidahnya lidah Nusa, tapi isi yang disampaikan adalah isi para ulama, para ustaz kita. Ketika berkolaborasi ini, maka akan terbentuklah generasi yang Islami di masa akan datang, insyaallah. 20 tahun, 30 tahun lagi muncul generasi-generasi yang dididik oleh Rara dan Nusa sekarang, dan kami pada saat itu, saya tak tahu di antara kami yang bertiga ini entah mana yang duluan. Tapi rasa-rasanya ana lebih dulu, Ustaz. Ana lebih dulu mengiring jenazah kalian. Tapi intinya kita semua akan mati. Semua kita akan mati. Orang kaya mati. Ustaz-ustaz mati. Artis-artis. Ini kita dengar suaranya Pak Ustaz. Kita yang bilang orang kayanya, mereka bilang baik. Kita sehat, tolong jangan kualas ya. Orang kaya mati. Ulu ada suaranya. Pokoknya gak ikut teriak mati, mati duluan. Mati. Rakyat biasa mati. Yang berdiri mati. Siapa lagi Ustaz? Untuk yang jabatan-jabatan apa, jangan kita sebut dulu. Jangan sebut dulu. Presiden. Jangan ya. Kalau bukan mati, ganti. Boleh juga kalau mau diurut dari bawah, bupati-bupati, wali kota, gubernur-gubernur, menteri-menteri, presiden-presiden. Dan ketika kita sudah mati, itulah baru kita melihat bahwa yang kita lakukan dulu bermanfaat atau tidak. Dan inilah investasi dunia akhirat yang tetap mengalir sesudah kita mati. Makanya orang yang mati itu ketika ditanya, mau tak hidup lagi? Apa kata dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Andai kau berikan aku hidup walaupun sejenak qarib, sejenak pendek sekejap. Kasihlah aku ya Allah, beri hidup sebentar saja. Kalau kau hidup mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin menjadi orang baik. Wahai orang-orang yang kaya, kalian yang sudah bangun masjid, kalian yang habiskan uang untuk liburan yang tidak tentu arah, menghabiskan uang untuk hobi-hobi yang meninggalkan dunia dia juga tinggal, maka mulailah arahkan ke sesuatu yang bisa mengalir sesudah kematian kita. Di antara yang tetap mati, kita mati, dia tidak mati. Inilah dia investasi dunia akhirat. sampai ratusan tahun dunia belum kiamat, maka Nusa dan Rara akan tetap ditonton oleh anak cucu kita di masa akan datang. Nah, saya kira itulah lintasan-lintasan pikiran. Yang baik ambil, yang tidak baik buang jauh. Mudah-mudahan pertemuan kita mendatangkan barakah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.